Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat dan juga waktu-waktu yang seperti ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan, membaca ayat-ayat dan juga hadis-hadis tentang betapa Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini, beri kekhususan padanya karena umat ini adalah umat yang terakhir yang padanya diutus seorang yang sangat mulia, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam, sebagai rasulnya. Sebelum kita membaca keutamaan dari umat ini, kekhususan dari umat ini, perlu kita ketahui bersama bahwasanya rasul yang diutus pada umat yang terakhir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia secara mutlak. Kita lihat dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah manusia. Allah ciptakan manusia, ya. Allah ciptakan manusia langsung dengan tangannya. Dan di antara manusia, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala, ya, pilihkan di antara mereka para nabi, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk padanya. Di antara seluruh makhluk yang paling baik adalah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad termasuk dari manusia. Dari kalangan manusia, ya, Bani Adam, Allah Subhanahu wa taala pilihkan di antara mereka yang terbaik di antara mereka sebagai para anbiya, para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari anbiya, para nabi. Di antara nabi yang amat banyak ini jumlahnya 124.000 kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Allah pilihkan lagi di antara para nabi ini, yakni para rasul. Para rasul yang jumlahnya sekitar 311 sekian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, termasuk di antara rasul tersebut. Di antara para makhluk manusia, para nabi, beliau dipilih menjadi rasul. Di antara para rasul ini, barakallahu fikum, kembali Allah Subhanahu wa taala pilih yang terbaik di antara mereka, yakni ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, dari 311 yang dipilih lagi di antara mereka ulul azmi minar rusul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, termasuk dari ulul azmi minar rusul. Ya. Jadi beliau adalah pilihan dari pilihan yang terbaik dari yang terbaik, alaihi salatu wassalam. Tidak sampai di situ, di antara ulul azmi minar rusul, barakallahu fikum, Allah pilihkan yang terbaik di antara mereka, dan ini hanya dua saja, yaitu Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari dua Khalilullah, dua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ada satu di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih Khalilullah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Khalilullah ini, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nabi rasul ulul azmi minar rusul yang Allah Subhanahu wa taala jadikan khatamun nabiyyin, satu-satunya penutup, penutup para anbiya yang tidak ada lagi nabi setelahnya, la nabiyya ba'di, yakni ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah pilihkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidu walidil adam, pembesar atau pemimpinnya anak keturunan Nabi Adam alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, pilihan dari yang pilihan. Ya, dari seluruh manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih menjadi seorang nabi. Dari ratusan ribu nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih menjadi seorang rasul. dari ratusan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih menjadi ulul azmi minar rusul. Dari ulul azmi minar rusul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dipilih menjadi khalilullah, kasih Allah yang hanya ada dua, Nabi kita Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Dari dua ini Allah Subhanahu wa taala pilih beliau sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka tidak diragukan lagi, ya, menjadi keyakinan yang kuat di hati kita kaum muslimin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Ya, ini adalah pilihan dari pilihan. Barakallahu fiik. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah umat Nabi yang terakhir. Maka melihat seorang rasul, ya, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, begitu tinggi kedudukannya, pilihan di antara pilihan, maka Allah, ya, mengutus beliau pada umat yang memang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan. Yaitu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu saja seorang rasul yang sangat mulia, yang sangat agung, sangat tinggi kedudukannya, tidaklah diutus kecuali pada umat yang memang juga mulia, juga terbaik. Maka barakallahu fikum, di antara keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rasulnya saja adalah pilihan dari pilihan, yang terbaik dari yang terbaik. Bahwasanya umat ini kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang 110, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian, yakni umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kalian adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di antara manusia. Ya. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait ayat ini barakallahu fikum, ada sebuah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah rahmatullah alaihi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nukmilu yaumal qiyamah 70 ummah. Kita menjadi pelengkap penyempurna pada hari kiamat, ya, menggenapkan 70 umat. 70 umat. Kita yang terakhir yang menyempurnakan, kata Rasulullah SAW. Nahnu akhiruha, kita yang paling akhir. Wa khairuha, dan kita juga yang paling baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang menyempurnakan pada hari kiamat, ya, atas umat-umat yang ada. Kita yang menyempurnakan, kita yang paling akhir. Wa khairuha, nahnu akhiruha, wa khairuha, kitalah yang paling akhir dan kitalah yang paling baik, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Sunan oleh Ibnu Majah rahmatullah alaihi dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Maka di antara kekhususan keutamaan umat ini barakallahu fikum, bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Meskipun dia adalah akhiruha, yang terakhir, nahnu akhiruha wa khairuha, tetapi umat ini adalah umat yang terbaik. Demikian pula di antara keutamaan khususan umat ini barakallahu fikum, bahwasanya umat ini adalah yang paling terakhir di dunia dan paling pertama di akhirat, yakni ketika diputuskan perkara-perkaranya. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, nahnul akhiruna min ahli dunia, kita adalah orang yang paling akhir, yang hidupnya terakhir sendiri menjelang hari kiamat di dunia, dari ahli dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamah, dan kita adalah yang paling pertama pada hari kiamat. Ini diantara keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun datangnya paling akhir, paling ujung, ya, mendapati hari kiamat barakallahu fikum, tetapi kita pada hari akhir nanti, yaumul qiyamah nanti, kita adalah yang paling pertama urusan-urusan kita diputuskan. Umat-umat yang lain setelah kita. Ini diantara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula barakallahu fikum, ya, kita adalah umat yang paling pertama masuk surga. Paling pertama masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah, dan kitalah yang pertama kali masuk surga, pintu surga. Padahal kita umat yang paling terakhir hidup di dunia. Nahnul akhiruna min ahli dunia. Ini khususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan pintu surga tidaklah dibuka kecuali untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masuk, menyusullah, mengikutilah di belakang beliau alaihi salatu wassalam umatnya. Inilah di antara keutamaan Nabi Muhammad, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pula barakallahu fikum bahwasanya ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saf-safnya ketika mereka sholat, barisannya ketika mereka sholat ini seperti safnya para malaikat. Disebutkan dalam Sahih Muslim barakallahu fikum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fudilna 'alan nas bi thalath. Kita didahulukan, diutamakan, ya, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat-umat yang lain dengan tiga hal. Yang salah satu di antaranya barakallahu fikum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ilat shufufuna ka shufufil malaikah. Dijadikan saf-saf kita, barisan kita seperti barisannya para malaikat, lurus dan rapat. Ini di antara keutamaannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan-keutamaan yang banyak barakallahu fikum. Dan darahnya pula barakallahu fikum bahwasanya umat kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang Allah beri petunjuk dengan hari Jumat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, adallallahu binal jum'ah man kana qablana. Allah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat, ya. Fakana lil yahudi yaumus sabt. Yahudi enggak bisa menemukan hari Jumat, akhirnya mereka menemukan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Adapun orang-orang Nasrani mereka ya mendapati sebagai hari raya mereka hari Ahad. Faja'a Allahu bina, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita. Fahadana Allahu li yaumil Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk hari Jumat. Ya. Maka barakallahu fikum, umatnya Muhammad SAW adalah umat yang sangat-sangat mulia, umat yang terbaik. Utama-utama yang telah kita sebutkan barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Utama-utamaan khusus-khusus mereka sangatlah banyak barakallahu fikum. Dan yang menjadi perhatian kita barakallahu fikum, ya pada kesempatan kali ini, di antara keutamaan khususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah mereka itu aqallu amalan wa aktsaru ajran. Amalannya paling sedikit tetapi pahalanya paling banyak. Pahalanya paling banyak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama baqaukum fi ma salaf qablakum minal umam. Permisalan hanyalah permisalan kalian, ya, pahala dan juga amalan kalian terhadap umat-umat sebelum kalian itu kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Itu seperti orang yang mengerjakan amalan di antara salat asar sampai terbenamnya matahari, seperti waktu-waktu ini, waktu yang singkat setelah asar, salat asar sampai terbenamnya matahari. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiya ahlu Taurat at-Taurata fa'amilu hatta in tansafa an-nahara ajazu." Ahlu Taurat, ya, orang-orang Yahud, mereka diberi Taurat, ya, lalu mereka beramal sampai pertengahan siang. Mereka diberi Taurat barakallahu fikum, lalu mereka beramal sampai pertengahan siang. Ajazu, kemudian pada akhir-akhir siang barakallahu fikum, akhir-akhir pertengahan siang mereka ajazu, melemah letih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi mereka qiratan fa'utu qiratan. Maka ahli Taurat ini diberi satu qirat. Ya, mereka beramal dari pagi sampai siang ya mengamalkan Taurat, lalu mereka lelah letih barakallahu fikum, melemah, mereka diberi satu qirat. Thumma utiya ahlul injil al-injila fa'amilu ila salatil asri thumma ajazu. Kemudian ahlul injil, orang-orang Nasrani, mereka diberi injil barakallahu fikum dan beramal dengan kitab injil tersebut dari pertengahan siang sampai salat asar. Waktu yang sangat panas barakallahu fikum. Meskipun lebih pendek, lebih singkat dari orang-orang ahli Taurat. Ya. Tetapi waktu itu waktu yang sangat panas, waktu-waktu yang sangat ya, sangat gersang dan seterusnya, barakallahu fikum, ya, dahaga mulai kering dan seterusnya. Mereka beramal dari pertengahan siang sampai sholat asar. Ajazu, kemudian mereka melemah, letih, ya, fa'utu qiratan qiratan. Kemudian Allah memberi mereka satu qirat, satu qirat. Meskipun lebih singkat, tapi barakallahu fikum, ya, mereka juga hanya diberi satu qirat, satu qirat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma utinal Qur'an fa'amilna ila ghurubis syams." Kemudian kita diberi Al-Qur'an dan kita mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan agama kita, ya. Permisalannya itu dari waktu asar sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Dan tidak disebutkan di sini ajazu, kata Rasulullah. Tidak disebutkan ajazu, melemah. Ya, ajazna. Tidak, kita tidak disebutkan kita melemah. Karena waktu kita sangatlah sedikit. Dan yang lebih menggembirakan lagi, barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, fa'u'tina qirataini qirataini. Ya, kita diberi dua qirat, dua qirat. Padahal paling ringkes, paling akhir, barakallahu fikum, ya, juga Al-Quran ini, barakallahu fikum, kitab yang sangat mulia, terjaga, ya, kita juga diberi pahala yang lebih banyak. Ya, yang lebih banyak. Barakallahu fikum. Ini hadis yang sangat mulia, menunjukkan betapa besar keutamaan, kekhususan umat ini. Paling akhir, beramalnya pada waktu-waktu yang sudah teduh, juga waktunya yang paling ringkas, paling singkat, dari umat sebelumnya. Ya, ahlul Taurat mereka beramal dari pagi sampai pertengahan siang. Ya, pertengahan siang itu ada panasnya dan sangat panas, barakallahu fikum, hanya diberi satu qirat. Ya, ahlul Taurat yang setelahnya meskipun waktunya singkat tetapi mereka pada siang hari, tengah hari, barakallahu fikum, sangat panas, sangat terik, ya. Berat beramal pada waktu-waktu tersebut. Biasanya orang berguna menggunakan waktu tersebut untuk istirahat, tetapi mereka bekerja. Tsumma ajazu, sampai akhirnya mereka di waktu asar mereka melemah. Dan Allah hanya memberi mereka qiratan, qiratan. Satu qirat, satu qirat. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beramal pada waktu yang teduh. Ya. Antara sholat asar sampai ghurubisya, sampai matahari tenggelam. Dan diberi fa'u'tina qirataini qirataini. Dua qirat, dua qirat. Yang demikian ini barakallahu fikum membuat ahlu Taurat dan ahlu Injil mengeluh. Mengeluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, faqala ahlul kitabain, maka ahlul kitab, kedua ahlul kitab ini barakallahu fikum, yakni ahlul Injil dan ahlul Taurat, mereka mengeluh, ay rabbana wahai rabb kami, duhai rabb kami, a'taita haula'i qiratain, qiratain. Engkau memberi mereka dua qirat, dua qirat, wahai Allah. Wa a'taitana qiratan, qiratan. Qiratan, qiratan. Tapi engkau memberi kami hanya satu qirat, satu qirat. Wa nahnu kunna aktsara amalan. Dan kita juga paling banyak, lebih banyak melakukan amalannya. Tetapi kok malah dikasih satu qirat, satu qirat. Kata ahlu Injil wa ahlu At-Taurat. Qala Allahu 'azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal zalamtukum min ajrikum min syai', apakah aku menzalimi upah kalian, balasan kalian sedikit saja? Apakah sedikit saja, ada sedikit saja, ya, hak kalian yang terzalimi, balasan dari kalian yang terzalimi olehku? Qalu la, tidak wahai Rabb. Maka Allah selanjutnya mengatakan, qala fa huwa fadli utihi man asya, ya, itu adalah utamaan dariku, maka utihi man asya, maka aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Maka barakallahu fikum, jelas sekali bahwasanya umat ini adalah umat yang Allah kehendaki dengan keutamaannya. Paling sedikit aqallu amalan, paling sedikit amalannya, tetapi aktsaru ajron, pahalanya paling banyak, waktunya paling singkat, pahalanya paling besar. Inilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak barakallahu fikum, ya. Dulu teringat tentang kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau alaihi salatu wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diperintahkan kita mengerjakan salat pada setiap harinya berapa kali? Pertama 50 kali. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala keringanan sampai akhirnya diberi 5 kali salat di dalam 1 hari. Adapun pahalanya barakallahu fikum tetap ya. Al-hasanatu bi asri amdhaliha, satu kebaikan 10 kali lipat. Maka ketika kita mengerjakan salat 5 kali dalam sehari barakallahu fikum, ini pahalanya masih tetap 50 kali. 50 kali lipatnya barakallahu fikum. Maka tiap harinya kita mengerjakan hanya 5 waktu saja, tetapi kita sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari. Aqallu amalan wa aktsaru ajran, sedikit sekali amalan kita barakallahu fikum, tetapi paling banyak pahalanya. Dan demikian pula barakallahu fikum, meskipun dikhilafkan, diperselisihkan oleh para ulama ya, di antara khususan umat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada umat ini adanya malam Qadar. Malam Qadar disebutkan di dalam Al-Muwatta, meskipun ini tanpa sanad balaghah barakallahu fikum, tetapi sering disebutkan oleh para ulama dan labas min bab adzikr, untuk bab menyebutkan saja barakallahu fikum ya, disebutkan dalam Al-Muwatta bahasanya ya, ketika itu urya a'maran nas qablahu, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur-umur manusia, umur-umur umat-umat sebelumnya. Au masyaallah min dalik, atau umat-umat yang Allah kehendaki diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ka'annahu taqasara a'mara ummatihi alla yablughu min al-amal mithla alladhi balagha ghayruhum fi tulil umur. Maka Rasulullah SAW ini melihat, setelah melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur-umur umat sebelumnya sangatlah panjang barakallahu fikum, sampai ratusan barakallahu fikum, ratusan tahun mereka hidup. Ya. Maka Rasulullah merasa bahasanya umat beliau alaihi salatu wassalam, ya, ka'annahu taqasara a'mara ummatih, merasa umatnya itu umurnya sangatlah pendek. Alla yablughu minal amal mithla alladhi balagha ghayruhum. Maka beliau sangat pesimis ya barakallahu fikum, sangat sedih melihat umatnya umurnya sangat pendek ya, sangat pendek, enggak mungkin bisa menyaingi amalannya umat-umat terdahulu. Maka ketika itu fa'atallah lailatul qadri khairum min alfi syahr, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan umat ini ya malam qadar, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan barakallahu fikum. Maka malam qadar ini barakallahu fikum, yang apabila seorang mengerjakan amal ibadah pada hari tersebut, malam tersebut, ini lebih baik daripada dia mengerjakan 1000 bulan atau 83 tahun non-stop. Oke. Di antara kita barakallahu fikum, siapa yang mampu hidup selama 83 tahun? Pol-polan 60-70. Dan meskipun, kalaupun hidup selama 83 tahun, apakah selama 83 tahun kita bisa melakukan amalan non-stop tiap harinya? Nggak mungkin, kita ada waktu bayi, waktu sakit, waktu tidur, dan seterusnya. Ya, waktu kritis, waktu sekarat, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nggak mungkin. Maka Lailatul Qadar ini, barakallahu fikum, malam Qadar ini, ya, benar-benar keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang notabene yang mereka ini memiliki umur yang lebih pendek, jauh lebih pendek dari umat-umat yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup majelis ini, kajian ini, barakallahu fikum, ya, ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Disebutkan oleh qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Zur'ah, haddatsana Ibrahim Ibnu Musa, akhbarana Muslim yakni Ibnu Al-Khalat Ibn Khalid, an ibni Abi Najih, an Mujahid, dari Mujahid, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakara rajulan min Bani Israel labisa silaha fi sabilillah alfa syahrin. Dari Mujahid rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seseorang dari Bani Israel yang dia memakai pakaian perangnya untuk berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala alfa syahrin, selama 1000 bulan. Qala, maka selanjutnya dikatakan fa'ajibal muslimuna min dalik, maka kaum muslimin para sahabat ketika itu takjub, 1000 bulan terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melepas pakaian perangnya. Qal, maka ketika itu fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah menurunkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Maka ketika itu turunlah ayat, sungguhnya kita turunkan Al-Quran pada malam qadar. Tahukah kalian apa itu malam qadar? Malam qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dicontohkan di sini orang yang berperang memakai pakaian perang dari Bani Israel selama 1000 bulan tanpa melepaskan pakaian perangnya. Dan yang demikian ini, malam qadar lebih baik dari amalan orang Bani Israel tersebut. Maka barakallahu fikum, siapa di antara kita yang mampu 100 bulan saja coba berperang di jalan Allah tanpa melepaskan pakaian? Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu, barakallahu fikum. Ya. Maka malam qadar ini, malam kemuliaan, barakallahu fikum, adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, taharrau lailatul qadri. Carilah oleh kalian malam qadar. Ya. Fil witri atau fil awakhir, fil asril awakhir, di 10 malam terakhir min Ramadan, dari malam bulan Ramadan. Carilah, taharrau, carilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak mungkin bagi kita, barakallahu fikum, untuk melakukan amalan 1000 bulan. Tetapi Allah berikan kepada kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam qadar yang mana pada malam tersebut, ya, cukup kita mencarinya pada 10 akhir terakhir malam bulan Ramadan, barakallahu fikum. Apabila kita mendapatinya, barakallahu fikum, dan kita beramal pada malam tersebut, ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insyaallah orang yang pada 10 malam terakhir, ya, pada bulan Ramadan, dia tetap senantiasa istiqomah. Malam 21, 22, 23, sampai 29, sampai 30, dia istiqomah, barakallahu fikum. Insyaallah dia mendapatkan malam qadar. Maka beruntunglah orang-orang yang dia memperbanyak amalannya, memperbanyak tilawatul Quran, menegakkan salat malam pada 10 malam terakhir. Dan insyaallah pasti dia mendapatinya berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula beliau alaihi salatu wasallam berikan contoh yang baik kepada kita, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala ashru," apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mizrah. Beliau alaihi salatu wasallam mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailah, menghidupkan malamnya dengan tilawatul Quran. Wa ayqadha ahlah, dan beliau juga membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk berbuat kebaikan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan yang padanya terdapat malam qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita petunjuk, beri kita hidayah, beri kita kekuatan, barakallahu fikum, dan juga taufiknya untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fiikum.